Yahya, bab 2. Sa'lana oleh duare dari jerye, bedejeng onjengan e kota Kana e Galilea. Ben e puna Isa, bede e jerye. Isa ben red moreta e atorekia kajeng onjengan jerye. E bekto anggora latade, e buna adebu ka Isa. Anggora tak mendeng. Debuna Isa. Kaula jakon pakon bu. Kita depak bektona, kaula anya tak agia, pasera salar sekaula paneka. Tapi Ibu Naisa adebu kapara panglatin. Toro, apa saya soro aki kabekna? Eja dia beda kalmo nemenem, saya esa dia aki, eja dia keangkui, macue soko, menurut adat Yahudi. Kalmo jaria esena rakera 100 liter. Isa adebu kareng oreng saya alatini jeng onjengan jaria. Mok kel mok jeria ese aeng. Bi reng oreng sealatini jeng onjengan jeria kel mukna ese aeng kapi e paposa. Isa laju adebu kareng oreng jeria. Satia kala aeng jeria sakoni pas gebe kakatawana jeng onjengan ria. Reng oreng sealatini jeng onjengan jeria ngala aeng e kel mok jeria. Laju e gebe kakatawana jeng onjengan. Katawana jeng onjengan jeria nyepcep aeng jeria. Sela aube dadi anggur. Oreng jeria tak tahu oleh dari dima anggur jeria. Cuma reng oreng senyelen aing jeria saya tahu. Dadi katuanah jeng onjengan jeria lacu nyanter kasetikna pangantan lake sarta pas ngucap. Biasana saya angka aki kada anggur sepaling bagus. Muntamoy ampun tobuk senginom. Buru epa keluar anggur si biasa. Tapi anggur si bagus bi sampean erep sampai samakin. Jadi ya, mukjizatuh Isa sede ade. Seepa bede Isa neng ekana Galilea. Kala bentan de jadi ya, Isa nutuaki kamuljana. Detih red morete parcaje kasalerana. Saklana jadi ya, Isa mius kakak pernah om, asareng ben ebuna. Tantare tanah ben red morete. Kapi pada neng eje dia sampai pan berempan area bitu. Ebekto are raja Paskah Yahudi lapara, Isa mios ka Yerusalem. Epadelman soceh, Isa mangki reng oreng sepada jual sapeh. Dumba, bendere. Beryaki reng oreng sinya dia aki poro ben pese, pada toju ngadepi mija eja dia. Isa laju abeci pecot dari taleh. Terus ngake sakabin nake ben sebede eja dia. Ia Arya domba ben sapeh. Epa keluar dari padelman soceh, jami jana reng oreng senya dia aki poro ben pese e pacung kelang. Sampai pese nacar kelacer san kasanaki. Sa'lana jeria Isa adebu kareng oreng se ajual dereh. Pak keluar kapi dari dina. Dalem rama jak kagepe keneng nadegang. Red morete laju engak ka ayat e dalem alkitab se amunyi kantaria. Pangabek te abdi dalem ka dalem mepon junan dalem. Eka rasa rabeng edelem ate abdi delem. Jepang raja na Yahudi nantang Isa, ocakna. Kedek sampian mabada ka ajiban. Minang ketante ka kaulis teja. Cak sampian adik hak Allah ko sapaneka. Debuna Isa. Pagujur padeleman soceria. Edelem teloare bi sengkok lai pamanceng apoleh. Cakna reng oreng jeria. Padeleman soce paneka epatek. 46 tahun abita. Puru mari. Bik sampian epa teka e dalam teluar eh. Tapi pada leman soce, se eka maksud Isa jeria, bedena tibi. Deti ebekto Isa odi pole sa'lana sede, red morete lacu engak je Isa la tau ade buaki parkara jeria. Deti lacu pada parcaje, kapa apa se etoles e dalam alkitab, ben pa apa seede buaki Isa. Sabetara Isa bede Yerusalem e bekto parayaan Paskah. Benya oreng separcaje kasalerana polana nangale ka ajiben se e bede aki sengko. Tapi Isa tak parcaje kareng oreng jeria sabab Isa ngagelik kasakabiana oreng. Tak parlo Isa e atore oning sapah reng oreng jeria. Sabab Isa tibi langa geli, apa sebedeh edelem atena manusah.